Dan terima kasih Dewi Production yang meliput kita ini malam, juga Zuana Rental Audio. Ya. Dinikmati buat semuanya, ada Wedus bersama Pantura Live Music. Terima kasih. Lawang Sewu. Berlalu sudah tiga rangkaian tebang lagu berakhir dengan wedhus.